بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. Kita lanjutkan insyaallah pembahasan terhadap kitab Al-Fiqhul Muyassar dan kita masih membahas tentang aqsamul khiyar, beberapa jenis khiyar, pilihan bagi masing-masing penjual ataupun pembeli untuk melanjutkan transaksi jual belinya ataukah membatalkannya. Sekarang kita masuk poin yang keempat. Berkata para ulama yang mengumpulkan kitab Al-Fiqhul Muyassar, rabi'an khiyarut tadris wa huwa an yudallis al-ba'i'u 'ala al-mushtari ما يزيد به الثمن وهذا الفعل محرم لقوله صلى الله عليه وسلم من غشنا فليس منا. Yang keempat adalah khiyar tadlis. Khiyar sudah kita ketahui definisinya, tadlis artinya penipuan dengan unsur kesengajaan. Ini bedanya dengan khiyarul aib pada pertemuan yang telah kita lewati pada waktu yang lalu. Kalau khiyarul aib, adanya cacat pada barang itu tanpa unsur kesengajaan dari penjual, juga tanpa sepengetahuan dari si penjual. Dia terima barang itu dengan baik secara global, kemudian dia jual lagi. Apa yang ada dalam barang tersebut tidak dia periksa satu persatu. Misal beli kitab, dia membeli kitab dari grosiran sana banyak, kemudian dia jual dan kitab itu sudah dibungkus dalam plastik. Kemudian setelah dia jual, datang pembeli dan membelinya, membawanya pulang. Begitu sampai di rumah, ketika plastik dibuka, kemudian ingin diberi nama kitab tersebut atau diberi tanda, sesaat pembeli tadi membuka-buka kitab yang dia beli. Ternyata dijumpai ada beberapa halaman yang kosong. Ini memang dari percetakan, bukan unsur kesengajaan dari si penjual. Juga tanpa pengetahuan si penjual bahwa kitab yang dia jual ternyata beberapa halamannya kosong. Ini disebut dengan khiyarul aib. Penjualnya tidak berdosa dalam masalah ini dan tidak mendapatkan ancaman dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Adapun khiyarut tadlis, khiyar tadlis, tadlis ini penipuan, ini memang dengan unsur kesengajaan dari si penjual dalam rangka mendapatkan harta dan barang yang cacat ada pada dia terjual. Rabi'an khiyarut tadlis, yang keempat adalah khiyarut tadlis, wahuwa yaitu an yudallisal ba'i'u, si penjual melakukan penipuan, alal mushtari, kepada pembeli, ma yazidu bihi tsaman, dimana dengan penipuan itu dia harapkan dia mendapatkan tambahan harta. Barangnya jelek mestinya laku, misal 3 juta, namun setelah dia boleh sedikit, dia lakukan sedikit penipuan dalam barang tersebut, dia bisa mendapatkan harga lebih, 8 juta, 10 juta. Ini penipuan yang dilakukan oleh penjual dalam rangka mendapatkan keuntungan lebih. Wahadal fi'lu muharram. Dan perbuatan ini dalam transaksi jual-beli yang seperti ini muharram. Diharamkan dalam syariat Islam. Termasuk dosa bagi penjual. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, berdasar pada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ghasyana falaysa minna. Siapa yang menipu kami, berarti dia bukan bagian dari kami yang berjalan dengan apa yang dituntunkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Misaluhu, contoh dari tadlis yang terjadi. an yakuna 'indahu sayyarah. Ada seorang penjual punya mobil. Jual beli mobil, showroom, dealer, baik yang sifatnya besar ataupun kecil-kecilan. Ini sebagai contoh. Atau barang apa saja yang dia perjualbelikan. Ini hanya satu contoh yang disebutkan oleh para ulama. Tidak terbatas hanya pada ini saja. Oh, di dalam kitab kan dicontohkan oleh para ulama mobil. Saya tidak jual beli mobil. Saya jual beli yang lain. Kemudian dilakukan tadlis. Ini sama hukumnya. Fiha uyubun kathirah fi dakhiliha. Dalam mobil itu banyak cacatnya di bagian dalam mobil, bagian mesinnya terutama, karena itu inti dari mobil tersebut. Fayamidu ila izhariha bilaunin jamil. Maka penjual sengaja merubah, mengganti, memperbaharui warna mobil yang sudah jelek tadi dengan warna yang bagus, supaya terlihat tampilannya cemerlang, bagus, akhirnya dicat ulang. Bagian dalamnya pun demikian, ada beberapa tempat di bagian dalam mobil tersebut rusak, kemudian didandan sedikit, supaya terlihat bagus ketika calon pembeli membuka bagian dalam mobilnya, oh ya rapi, bersih, wangi, sehingga tertarik untuk membeli barang tersebut. Padahal di bagian dalamnya, bagian mesinnya, atau di tempat-tempat yang sangat penting lainnya, itu terjadi kerusakan dan fatal. وَيَجْعَلُ مَا ظَهَرَهَا الْخَارِجِ بُرَاقًا. Dan dia menjadikan tampilan luar, مَظْهَرُهَا الْخَارِجِ, tampilan luar dari mobil tersebut, بُرَاقًا, mengkilap. Tidak terlihat kalau mobil ini rusak. Hatta yakhda'al mushtari bi annaha salimatan fayashtariha. Dengan tujuan agar dia bisa menipu pembeli. Sehingga pembeli tersebut menganggap bi annaha salimah, mobil ini bagus. Mobil ini tidak ada rusaknya. Fayashtariha, kemudian dibeli. Fa fi hadhihi al-halah yakunu lil mushtari al-haq fi raddi sil'ati 'ala al-ba'i'i wa istirja'i tsaman. Mobilnya dibawa sampai di rumah, baru dinyalakan 2 jam ngejim ternyata mobilnya tadi. Loh, ini kenapa mobilnya mati? Dilihat dari luar enggak ada cacatnya sama sekali, mobilnya bagus warnanya, catnya, jok-joknya, tampilan depannya bagus semuanya, lampu-lampunya nyala, kenapa tiba-tiba mati? Ternyata mesinnya bermasalah, justru itu yang inti. Mesinnya bermasalah. Baru sampai di rumah, dibiarkan, dihidupkan selama 2 jam, ngejim, mati tiba-tiba. Coba di starter lagi, udah gak bisa. Begitu dipanggil mereka-mereka yang biasa memperbaiki mobil, menyatakan bahwa mobil ini fatal kerusakannya. Dalam kondisi seperti ini, fafi hadhil hala, dalam kondisi yang seperti ini, yakunu lil mushtari al-haq, pembeli dia memiliki hak fi raddis sil'ah, untuk mengembalikan barang tersebut kepada penjual. Ternyata barang yang saya beli ini kerusakannya fatal, antum tidak menyampaikan kekurangan minus dari barang ini, ini sekarang anak kembalikan, tolong kembalikan uang anak. Halal bai wa istirja'i tsaman, boleh bagi pembeli tadi untuk mengembalikan barang kepada penjualnya dan istirja'i tsaman, minta dikembalikan uangnya. Loh, tapi kan sudah terjadi transaksi, kan sudah terjadi perbedaan tempat, terjadi perpisahan badan sehingga khiyarul majlis enggak berlaku di sini. Baik. Khiyarul majlis manakala tidak terjadi astadlis, tidak terjadi penipuan. Sekarang masalahnya penjual dengan sengaja melakukan penipuan untuk menipu pembeli. Sehingga dalam kondisi yang seperti ini, boleh bagi pembeli untuk membawa barangnya kepada penjual dan menyatakan bahwa barangnya ini rusak, fatal, kerusakannya di sini dan di sini, tidak engkau jelaskan tadi kepada saya, ini barangmu, mana uangku. Boleh yang seperti ini. Secara syar'i diperbolehkan. Di sana ada sebuah hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang disebutkan oleh Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah ketika beliau membawakannya dalam kitab Lughul Maram, hadis yang muttafaqun alaih. Dan dijelaskan di sana oleh Syekh Ibnu Taimin rahimahullah tentang penipuan itu ada pada tiga tempat. Bukan hanya pada barang saja, tetapi ada pada beberapa hal. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال ذكر رجل للنبي صلى الله عليه وسلم أنه يخدع في البيوت فقال إذا بايعت فقل لا خلابة متفق عليه. Dari sahabat Abdullah bin Umar ibn Khattab radhiyallahu anhuma, beliau berkata, "Dzakara rajulun," ada seorang yang menyebutkan lin nabiy sallallahu alaihi wasallam, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengadu, datang sahabat mengadu kepada Nabi, "Annahu yukhda'u fil buyu', bahwa dia ditipu dalam transaksi jual beli, sengaja ditipu. Penjual melakukan penipuan kepada pembeli. Faqala idza bay'ta fa qul la khilaba." Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan arahan kepada sahabat tadi supaya terhindar dari penipuan. Kata beliau, "Idza bay'ta," kalau kamu membeli, terjadi transaksi jual beli antara engkau dengan penjual, "fa qul," katakanlah, "la khilaba." Ai la tadlis, enggak ada penipuan. Kalau seandainya terjadi penipuan, barang ini kembali. Ini dari si pembeli menyampaikan syaratnya. Kalau seandainya terjadi penipuan dengan tiga unsur tadi yang akan kita sebutkan nanti, maka barang ini saya kembalikan dan uang saya minta. Dan ini diperbolehkan. Yang disebut oleh para ulama dengan khiyaru al-ghaban atau tadlis. Berkata Syekh Ibn Uthaymin rahimahullah, qawluhu yukhda'u fil buyur. Seorang tadi datang kepada Nabi dan mengadu bahwa dia ditipu dalam transaksi jual beli. Kata beliau rahimahullah, bimadha yukhda'? Dengan cara bagaimana pembeli tadi ditipu oleh penjual. Yuhtamalu annahu yukhda'u fis sil'ati tadhharu lahu jayyidah wa hiya radi'ah. Bisa jadi kemungkinan pertama, dia ditipu dengan ditampakkan barang secara tampilan luar barang ini bagus, namun kenyataannya barang itu jelek. Ini ada barang bagus, silakan diperiksa, lihat. Tetapi pada tempat-tempat yang tersembunyi yang enggak mungkin diperiksa saat itu, tidak disebutkan aibnya, cacatnya. Sehingga pembeli tertipu. Ini satu contoh penipuan. Au yakunu fiha aib wa huwa la ya'riful 'uyub, atau yang kedua, terlihat jelas aib cacat pada barang tadi, si pembeli tidak mengetahui bahwa itu adalah bentuk kecacatan. Dan penjual tadi sengaja menutupinya. Tidak menunjukkan. Oh, ternyata si pembeli ini tidak tanya tentang cacat ini. Sudah, diamkan saja. Kalau yang pertama tadi, sengaja mempoles barang yang jelek menjadi baik. Sekarang, barang itu apa adanya? Ada cacatnya. Tetapi karena pembeli ini orang yang baru, ingin membeli barang tersebut, sehingga tidak tahu ini plus, ini minus. Tetapi ternyata penjual yang tahu bahwa itu cacat, hanya karena calon pembelinya diam, akhirnya dia mendiamkan aib tadi. Ini juga bentuk penipuan. Au yukhda'u fil qimah fatudha'af 'alayhi. Atau yang ketiga, penipuan itu bisa terjadi pada harga. Orang beli enggak tahu, kemudian dikatakan harganya, ah cobalah saya naikkan ini, kayaknya orang ini enggak tahu barang ini. Pasarannya cuma 1 juta, dinaikkan menjadi 10 juta. Orang itu begitu melihat barang sudah tertarik tadi, calon pembeli. Wah senang dia, bagus. Menurut dia sudah luar biasa. Tanya barangnya, berapa ini harganya? Ah ini 10 juta. Padahal cuma 1 juta. Oh ya sudah, saya bayari. Ini juga termasuk dari penipuan. Al-muhim, annahu yukhda'u fi kulli ma yu'addu khadi'ah wal hadithu 'am. Kesimpulannya kata Syekh rahimahullah, pembeli tadi ditipu dengan semua bentuk penipuan yang itu memang dianggap sebagai penipuan. Dan hadis ini umum. Tidak hanya barang jelek dipoles menjadi baik. Cuma itu saja penipuan. Enggak. Atau barang yang cacat namun tidak disebutkan kecacatannya. Dan pembeli tidak menanyakan. Hanya itu saja penipuan. Tidak juga. Bahkan dalam masalah harga pun itu terdapat di sana unsur penipuan. Satu da'af dilipat gandakan. Hingga menjadi 10 kali lipatnya atau 20 kali lipatnya. Karena hanya karena calon pembeli tadi sudah merasa puas dengan barang itu, berapapun harganya tidak dia pikirkan, akhirnya dilipat gandakan tanpa sepengetahuan dari si pembeli. Ini juga termasuk penipuan. Terkait dengan yang ketiga ini, dilipat gandakannya harga dari barang yang umumnya, Syekh rahimahullah memberikan sebuah faedah. Kata beliau rahimahullah, fihi dalilun ala annahu yanbaghi lil insani an yurshidal gharirul jahila ila ma yaslamu bihi min gha'ilati hadzal jahli wal magharrah. Di dalam hadis ini juga terdapat faedah bahwa semestinya bagi seseorang untuk menunjukkan yang benar kepada pembeli yang jahil, yang tertipu. Supaya dia selamat dari unsur penipuan tadi. Li'anna hada minan nushi, karena ini termasuk dari nasihat. Nasihat antara sesama kaum muslimin. Fala yajuzu lil insani idza ra'a syakhsan ghariran waqafa 'ala dukkanin yas'aluhu 'an sil'atin faqala lahu sahibu dukkan thamanuha 700 wa huwa yadri anna qimataha 50 wa yaskut. Kemudian kata beliau, fala yajuz, tidak diperbolehkan lil insan, bagi seseorang, idza ra'a syakhsan ghariran, kalau dia melihat ada orang yang tertipu. Orang datang dari pedalaman, dari dusun ke kota, ingin membeli sebuah barang, kebetulan dia membawa hasil panen, ingin membeli sebuah barang yang sudah dia cita-citakan, dia inginkan. Begitu sampai di toko tadi, tanya-tanya harganya, yang menjual tahu ini orang dusun, gak tahu barang, gak tahu harga, hanya dipermainkan harganya. Waqafa 'ala dukkanin, orang itu berada di sebuah toko, berdiri di toko, sedang memilih-milih barang. Yas'aluhu 'an sil'ah, bertanya kepada penjual tentang barang-barang tertentu. Faqala lahu sahibud dukkan, maka si penjual menjawab, "Tamanuha 700." Ini harganya 700. 700 ribu lah katakan. Kalau 700 juta terlalu mahal. Ini katakanlah harganya 700 atau 700 real. Wa huwa yadri anna qimataha 50. Sementara orang tadi yang menyaksikan orang dusun yang tertipu ini tadi tahu barang itu umumnya dijual hanya 50 real atau 50 ribu. Si penjual karena melihat ini orang dusun ini baru panen dari kampung, banyak uangnya ini. Dikatakan 700 ribu. Wayaskut, dan yang melihat tadi diam saja, sudahlah urusanmu, uang-uangmu apa urusannya denganku, bayarlah situ 700 ribu, dibayar. Maka kata Syekh rahimahullah, la yajuz, tidak diperbolehkan bagi orang yang tahu tadi untuk diam saja melihat saudaranya tertipu. Balil wajibu alaihi an yaqula li hadzal mushtari, bahkan yang wajib bagi dia untuk berkata kepada si mushtari tadi, tamanuha aw inna qimataha fis suqi 50, wahai saudaraku, sesungguhnya barang yang sedang kamu tawar itu harga pasarannya, harganya secara pasaran umumnya itu cuma 50 ribu, enggak sampai 100 ribu, apalagi 700 ribu. Wala yu'addu dzalika min qati'ir rizqi kama yadhunnuhu ba'dul 'ammah, dan itu tidak dianggap sebagai memutus rizki si penjual sebagaimana ini dianggap oleh orang-orang awam. Jangan ikut campur, ini urusan saya, barang-barang saya, toko-toko saya, orang datang kepada toko ke toko saya dan membeli barang saya. Apa urusannya kamu ikut-ikut campur memberitahu harga yang asli? Berarti kamu telah memutus rezeki saya. Lah, tidak demikian. Kalau seandainya memang pasarannya seperti itu, silakan. Memang umumnya seperti itu, tiba-tiba kenaikan harga seperti misal naik BBM, biasanya 10 ribu. Sekarang 18 ribu, naiknya mahal sekali. Ya memang kenaikan secara tiba-tiba. Kalau yang seperti ini, iya, tidak diperbolehkan. Yang orang ketiga tadi memberitahu, itu kemahalan, itu kalau saya beli saja. Tidak boleh. Satu. Yang kedua, kalau pihak ketiga tadi memberitahu dengan jujur, bukan ada unsur kesengajaan merusak transaksi jual-beli mereka dan menawarkan barang dia. Udah enggak usah beli itu. Kemahalan, ada di tempat toko sebelah ini, punya aku. Sama barangnya persis, lebih murah dibanding itu. Nah, seperti ini juga tidak diperbolehkan. Pihak ketiga murni ingin menyelamatkan saudaranya dari unsur penipuan. Yang seperti ini baru boleh dilakukan. Allahu a'lam bissawab. Insyaallah kita sambung pada waktu mendatang. Bismillah. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Tafaddalu barakallahu fiikum.